Best audio video streaming VCD and DVD dengan kualitas gambar yang sudah tidak bisa diragukan lagi. Demi tentunya untuk panjenengan tonton begitu nyaman. Luar biasa Pak Kurungsun, terima kasih AMP. Spesial buat yang masih tenang. Marharena. Ada. Apa mang Alziva? Thank you.